Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim. Kita memasuki ayat 87 dari Al-Ma'idah. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian haramkan kebaikan yang Allah halalkan untuk kalian, dan jangan kalian pula melampaui batas. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Di riwayat Ali bin Abi Talha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ayat ini turun terkait beberapa orang dari sahabat yang hampir atau mereka punya punya azam untuk mengkebiri syahwatnya. Ma'ruf, ketika orang laki dikebiri, diputus saraf syahwatnya, dia tidak akan punya kemauan atau syahwat kepada wanita. Sebagian mereka pula mengatakan, kita harus meninggalkan seluruh yang berbau dunia, syahwat-syahwat duniawi, semuanya, pakaian yang indah-indah, yang bagus-bagus, makanan yang enak-enak, daging misalnya, buah, pakaian yang bagus, dan yang lainnya. Sebagian mereka pula mengatakan, kita harus keliling dunia dengan jalan kaki sebagaimana dilakukan oleh ruhban, para rahib-rahib Nasoro di zaman itu. Dengan pakaian khasnya, mereka keliling dari satu kampung ke kampung lain, keluar dari satu kota, masuk kota lain, sembari berdakwah, menyebarkan kebaikan. Mereka tinggalkan segala kesibukan atau dunianya. Ini azam, azam, tekad yang hendak mereka lakukan perkara-perkara tadi. Sampai itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasul klarifikasi, beliau pastikan setelah benar bahwa mereka memang punya azam itu, maka Rasulullah sampaikan kepada mereka, lakinni asum wa uftir. Aku sendiri kalian ketahui puasa, tapi aku juga berbuka. Ada hari yang di situ aku enggak puasa, hari lain aku puasa. Wa usalli wa anam. Aku sholat malam, tahajud, tapi juga tidur. Enggak semalam suntuk dipakai untuk sholat, dibagi. Wa ankihun nisa. Dan aku menikahi banyak istri. Nah, artinya, kalau kalian meniru aku, dan tentunya itu harapan dan keinginan setiap sahabat, kalau kalian mentauladani aku, maka lihat aku. Aku yang paling terbaik, paling bertakwa dari kalian, toh tidak meninggalkan syahwat secara mutlak. Syahwat-syahwat dunia tadi. Terbukti menikah, bahkan banyak istri beliau. Beliau pula sholat tapi juga tidur, puasa juga berbuka. Nah, maka azam kalian tadi, tekad yang hendak kalian lakukan, itu menyalahi. Bukan begitu tuntunanku, bukan begitu contoh ajaranku. Makanya beliau katakan, faman akhada bisunnati fahuwa minni, waman lam yukhad bisunnati falaysa minni. Maka yang mengambil ajaranku termasuk dariku, yang tidak mengambil, menyalahi, maka bukan dariku. Demikian dalam riwayat Ibn Abi Hatim dan juga riwayat Ibnu Marduyah dari Ibn Abbas. Hadis ini semakna dengan hadis ma'ruf di Bukhari Muslim dari riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, anna nasan min ashabi Rasulillah sa'alu azwajan nabi an amalihi fis sir. Beberapa dari sahabat tanya kepada istri-istri Rasulullah tentang apa sih amalan Rasulullah kalau di rumahnya fis sir, yakni sembunyi. Artinya yang mereka enggak tahu, kalau keluar rumah mereka tahu, mereka lihat Rasulullah begini, Rasulullah begitu. Karena semangat ingin mentoladani dan meniru, bahkan mereka ingin tahu untuk ditiru juga, diamalkan. Apa yang Rasulullah lakukan saat mereka enggak tahu, yakni saat Rasul di dalam rumah. Makanya mereka tanya kepada para istrinya, karena mereka yang tahu di rumah. Setelah dikabari bahwa Rasulullah itu begini kalau di dalam rumah, begini, begini. Ini yang beliau lakukan, ibadahnya begini. Di riwayat disebutkan, ka'annahum taqalluha. Menganggap kecil atau sedikit amalan mereka. Ini mereka katakan, kalau gitu kita ini enggak ada apa-apanya dengan Rasulullah. Jauh kita ini. Padahal beliau toladan kita. Seperti itu ibadah Rasulullah, istri-istrinya sampaikan. Mereka ingin mengejar, mereka ingin menyamai, sehingga beberapa dari mereka punya azam, punya tekad. Qala ba'duhum, sebagian mengatakan, la aqulul lahm. Aku tidak akan makan daging. Karena daging syahwat dunia, kenikmatan duniawi, dan termasuk protein terbaik bahkan. Dan harganya pun mahal, bukan murahan. Kalau orang bisa kenyang misalnya dengan 5.000 rupiah, daging sekilo harus 100.000 mahal. Itu di pikiran mereka berlebihan dan melalaikan akhirat, terlalu syahwat dunia, terlalu kental di situ. Aku tidak akan makan daging semenjak sekarang. Waqala al-akhar la atazawwajun nisa. Yang lain berkata, aku enggak akan nikah perempuan, syahwat dunia hanya melalaikan dari Allah urusannya birahi dan syahwat. Waqala akhar la anamu ala firash. Yang lain bilang, aku enggak akan tidur di tempat tidurku, bangun terus malam suntuk untuk sholat. Sehingga dengan itu mereka berharap bisa menyamai atau mendekatilah Rasulullah SAW. Kalau enggak, kita ini terlalu tergoda, tersibukkan dengan dunia. Lihat kita makan daging, kita menikah, kita tidur ini. Rasulullah seperti itu di rumahnya. Sampai itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau ingkari, bahkan keras pengingkaran beliau. Beliau katakan, ma balu aqwam yaqulu ahaduhum kada wa kada. Kenapa ada orang-orang yang berkata begini-begini tadi? Ini lil ikhtisar, diringkas saja supaya enggak diulang lagi. Kalau diulang kan panjang akhirnya. Kenapa ada yang berkata, aku enggak akan menikah, aku enggak akan makan daging, aku akan sholat terus, enggak tidur. Cukup diringkas, yakul gada wa gada. Mengatakan ini dan itu tadi. Lakinni asumu wa uftir. Sementara aku puasa dan buka. Anam wa akum, aku tidur dan juga sholat tapi juga tidur. Wa akulul lahm, dan aku juga makan daging, bahkan itu kesenangan Rasulullah SAW. Wa atazawajun nisa, dan aku menikahi banyak wanita, istri beliau. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang menyalahi sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis ini banyak faedah di dalamnya, antara lain nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sehingga ketika beliau dapati sesuatu yang menyalahi apa yang beliau ajarkan, langsung beliau ingkari, beliau luruskan. Sebagai bukti atau kebenaran apa yang Allah katakan tentang beliau, harisun alaikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu berat, enggak senang kalau melihat sesuatu yang menyulitkan kalian. Kenapa orang enggak mau nikah? menyulitkan kalian, berat bagi kalian. Gak mau makan daging, mute, terus sholat gak mau tidur, terus puasa gak ada. Maka beliau nasihatkan itu. Yang kedua, bahwa terkadang kalau perkaranya menuntut perlu pengingkaran itu umum, maka diingkari secara umum. Dari mana itu diambil? Rasulullah sampaikan itu di depan para sahabat semua. Padahal yang berkata cuma segelintir orang yang mau melakukan hal-hal tadi, gak mau nikah, gak mau makan daging, gak mau. Tidak kemudian hanya mereka yang dinasehati, 3 orang atau 4 orang, tapi khutbah disampaikan oleh Rasul ke depan semuanya. Karena perkaranya penting, tidak terbatas hanya pada mereka, yang lain juga sangat mungkin untuk melakukan hal-hal yang serupa. Makanya diingkari agar yang lain juga tahu. Dan itu bab ta'lim, pengajaran ilmu kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, kalau memang tidak diperlukan penyebutan nama, tidak disebut. Seperti ini, Rasulullah enggak nyebut. Rasulullah cuma sebutkan ma balu aqwamin. Kenapa ada orang-orang yang berkata begini-begini tadi. Rasulullah enggak sebutkan, padahal Rasul tahu. Enggak sebutkan misalnya kenapa Zaid berkata begini, kenapa Khalid mengatakan ini, kenapa Amr mengatakan ini. Kemaslahatannya saat itu memang ditutupi, gak perlu disebut namanya. Dan dengan itu hukum lebih luas bagi dia maupun yang selainnya yang punya perbuatan serupa. Tapi jika memang itu person tertentu dan dia menyeru kepada kesesatannya, terang-terangan, membanggakan, maka ya disebut namanya, fulan berkata begini, ini menyalahi sunnah, menyalahi dalil. Hadis pula mengajarkan kepada kita i'tidalul Islam, iqtisad fi sunnah, kesederhanaan di dalam sunnah. Apa makna kesederhanaan atau keadilan? Tidak seimbang. Kita melakukan apa yang ada di dalam sunnah, cukup, sudah. Jangan kamu rubah-rubah, jangan kamu tambah-tambah, jangan kamu kurangi. Sederhana. Rasulullah nikah, ya menikahlah sebagaimana Rasul menikah. Rasulullah makan daging, maka makanlah daging. Rasulullah sholat malam juga tidur, maka lakukanlah. Sholatlah juga tidurlah. Rasulullah puasa, kadang Rasulullah juga gak berpuasa, maka lakukan. Sampai Aisyah bilang terkadang Rasulullah puasa, sampai orang melihat ini Rasulullah gak pernah tidak puasa, terus puasa. Karena seringnya puasa. Tapi kadang Rasulullah tinggalkan puasa. Puasa-puasa sunnah maksudnya. Langsung gak puasa. Sekian lama sampai orang berkata, Rasulullah sepertinya gak lagi puasa. Ah, kata. Seimbang. Sederhana. Itu yang terbaik. Makanya di riwayat Rasulullah katakan, ana atqakum wa akhsyakum lillah. Aku orang yang paling bertakwa, aku orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian semua. Sementara ini yang Rasul lakukan, ini yang beliau contohkan. Maka tidak akan ada yang bisa dan tidak akan mungkin melebihi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan ada yang lebih baik. Hanya dalam hadis Jabir, wa khairul hadi hadiyu Rasulillah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini petunjuk beliau. Hadis pula menjelaskan makna ayat, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Jangan kalian haramkan yang Allah halalkan. Kenapa kalian enggak mau nikah? Hanya kemudian melulu ibadah untuk akhirat ini. Kalian haramkan yang Allah halalkan, padahal itu kebaikan bagi kalian. Adanya istri bagi kalian menenangkan hati kalian, menentramkan jiwa kalian, kalian punya anak keturunan dan seterusnya. Bagaimana kalian haramkan untuk diri kalian sehingga kalian enggak mau nikah? Terbukti ini tadi. Daging, protein terbaik Allah berikan. Allah ciptakan kambing, sapi, ayam dan yang lainnya untuk kalian, untuk kemaslahatan hidup kalian. Bagaimana kalian haramkan tayyibat ma ahallallahu lakum, dan itu kebaikan yang Allah halalkan untuk kalian. Begitu pula yang lainnya. Nah, hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa orang ketika punya semangat ibadah, punya semangat mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan cara-cara amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW, akhirnya terjatuh ke dalam bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan sesat. Kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di neraka tempatnya. Dan itu rahbaniyah. Dan tidak ada di dalam Islam. Warahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah. Rahbaniyah itu memisahkan diri sama sekali dari dunia. Sehingga digambarkan orang semakin taat, semakin soleh, semakin iman, semakin takwa, semakin akhirat adalah orang yang semakin lepas dari dunianya. Tidak mau sama sekali dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Sehingga kamu dapati, ya begitu. Dalam berpakaian, gak mau menggunakan yang terbaik-terbaik di dunia, dari jenis kain, pakaian banyak, gamis, sarung atau yang lain. Gak mau. Maunya pakaian polos, dilibet-libetkan di badannya. Memang gitu aja. Gak ada keindahannya, gak ada ininya. Zuhud, rohbaniyah, gak ada itu di dalam Islam. Rasulullah SAW punya pakaian merah yang begitu indah. Sampai kata para sahabat, maro'aina dha lammatin jammah fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah SAW. Kami enggak pernah melihat orang yang rambutnya panjang, rapi, berpakaian merah, menawan, gagah, melebihi Rasulullah SAW. Adanya itu pakaian Rasulullah SAW. Beliau punya pakaian khusus untuk menemui delegasi-delegasi utusan dari suku, dari negeri sana sini. Ya, sesuai namanya itu orang penting. Delegasi ditemui dengan pakaian terbaik, pakaian rapi. Wah, kata, gak ada rohbaniyah di dalam Islam. Nah, Rasulullah suka dan senang sekali dengan daging. Laudu'itu ila qura'in la ajabtuh. Walaupun aku diundang untuk makan qura' sampil kambing, pasti akan aku penuhi, aku jawab, aku datangi undangan itu. Karena senangan Rasulullah SAW. Nah, wah, kata, sementara sebagian orang mengharamkan kebaikan itu untuk dirinya. Sehingga maunya hanya mute, sebagian orang hanya vegetarian. Kalau mungkin tujuannya sekedar kesehatan untuk ngatur apa namanya food combining atau ini, mungkin gak apa-apa, gak ada hubungannya dengan keyakinan dan ibadah. Tapi sebagian orang masalahnya menganggap ini duniawi. Ini melalaikan dari akhirat, daging ini. Atau makanan yang lezat-lezat kayak jus, susu, dan yang lainnya. Diharamkan untuk dirinya, dia gak mau. Yang ini-ini saja. Ini yang sesat. Ini yang rusak. Ini yang diingkari keras oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu pula yang gak mau nikah. Sehingga kalau sudah menghibahkan dirinya kepada agamanya, kepada tempat ibadahnya, maka sudah terputus dari wanita. Gak boleh. Yang namanya ahli agama, apapun itu namanya, bagi mereka gak boleh nikah. Laki maupun wanita, yang wanita ya sudah jadi ahli ibadah, berkhidmat untuk agamanya, yang laki pun demikian. Gak ada di dalam Islam. Karena semua itu thayyibat, kebaikan untuk maslahat hidup kalian, orang butuh. Islam memandang itu bahwa manusia butuh, gak bisa dipisahkan. Orang butuh protein untuk kesehatannya. Orang butuh buah-buahan. Orang butuh istirahat, tidur. Orang butuh wanita, istri. Tadi untuk kemaslahatan hidup, anak keturunan. Melampiaskan syahwat di tempat yang halal. Makanya orang yang mengharamkan ini, di satu sisi dia akan terjatuh dalam kejelekan di sisi lain. Ya dia nikah enggak tapi zina, na'udzubillah. Ya dia nikah enggak tapi akhirnya syahwatnya ke arah yang sejenis dengannya, na'udzubillah. Dan itu banyak pada mereka. Syaitan demikian. Saat orang tidak mengarahkan dirinya kepada yang hak, kepada yang diberi porsinya oleh agama, dia akan pasti terjatuh kepada yang batil. Wahakadha. Nah, makanya kita mengingat ucapan Ibni Mas'ud dan banyak yang selain beliau, al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Kamu sederhana, tapi mengamalkan sunnah itu jauh lebih baik daripada kamu bersungguh-sungguh beribadah tapi dengan kebid'ahan. Ini semua kan semangat. Gak mau nikah, sholat terus, gak mau tidur, puasa terus, gak mau henti. Tapi tidak demikian ajaran sunnah. Walaupun orang melihatnya luar biasa. Lebih baik yang sedikit, sederhana, tapi sesuai sunnah. Jauh lebih baik. Maka yang, dan ini pelajaran penting, yang dinilai bukan amalanmu, semangatmu belaka, tetapi sesuai tidak dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu barometernya, bukan banyaknya amalanmu, bukan besarnya perbuatanmu. Orang melihat wah dan hebat, tapi yang menjadi barometer bagaimana Rasulullah contohkan. Itu yang ada dalam ayat kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Waffaqakumullah lima yuhibbu ya Allah.